بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أيها الحاضرون، إخوانا في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memujinya atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang terbesar yaitu nikmatul iman wal Islam, wa nikmatu at-taufiq at-tamassuk bi sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Nikmat untuk kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beramal di atasnya, berjalan di atas bimbingan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermudzakarah, munasahah fima bainana. Kita saling mengingatkan dan menasihati di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan jasad-jasad kita di malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di dunia ini, di muka bumi ini, sesuatu yang kekal, terus menerus ada dan tidak pernah berubah. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, di dunia ini, yang akan terus langgeng, tidak pernah selesai. Tidak ada. Namun semuanya yang ada di dunia ini akan berakhir, akan sirna, dan akan berubah. Demikianlah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayatnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan faniyah, akan sirna, akan binasa dan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanyalah yang tertinggal wajah Allah yang maha mulia, maha agung. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dan terus menerus tetap. Sementara selain dari itu semuanya akan binasa, semuanya akan berubah, semuanya akan berakhir. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, yani zatullah azza wa jal. Demikianlah sesuatu yang kita saksikan dan kita rasakan di dunia ini. Kesehatan akan berubah menjadi sakit. Seseorang yang tadinya sehat bisa berubah menjadi sakit. Kebahagiaan bisa berubah menjadi kesedihan. Kekuatan juga suatu saat akan berubah menjadi kelemahan. Kekayaan pun demikian akan berganti menjadi kemiskinan, kefakiran. Demikianlah terus segala yang ada di dunia ini akan berubah, akan berakhir, tidaklah tetap. Kesengsaraan juga demikian akan berubah nanti, akan berganti. Illa wahidah, kecuali satu hal yang akan tetap dan terus menerus ada dan akan menemani hamba tersebut sampai dia mengakhiri hidupnya, yaitu al-amal. Al-amal, baik amal yang saleh maupun amal yang taleh, amal yang baik maupun amal yang jelek, amal kebajikan maupun amal kemaksiatan, itulah yang akan terus ada, terus berlanjut amal tersebut. Hamba tersebut terus akan beramal dan beramal, baik amal kebaikan, amal saleh, amal-amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah amal kemaksiatan, amal-amal yang menyelisihi aturan dan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah. Terus amal itu akan berjalan, akan berlanjut amal tersebut sampai seorang hamba dia mengakhiri hidupnya. Dan amal tersebutlah yang akan menemani hamba tersebut masuk ke dalam liang kubur, di dalam alam barzakh, dan seterusnya nanti sampai di yaumil akhir, yaumul jazah, di hari akhir, hari pembalasan. Fan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih, yang masyhur, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata' amaluh." Jika mati seorang anak manusia, maka akan terputus amalannya. Maknanya bahwasanya amal itu akan terus berlanjut, akan terus dilakukan oleh seorang hamba, seorang anak manusia, dia akan terus beramal dan beramal sampai dia mengakhiri hidupnya, meninggal. Dan amal itu pula yang akan menemani dia, mengikuti dia masuk ke dalam kuburnya, yang akan menemani dia dan akan menentukan keberhasilan atau tidaknya dia di dalam kubur tersebut. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam juga bersabda dalam hadisnya yang sahih, yatba'ul mayyita thalathun, akan mengikuti seorang mayit tiga hal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayabqa wahid fayarji'u ithnan, أو فيرجع اثنان فيبقى واحد. Yang akan mengikuti seorang mayit, jenazah yang diantar ke pekuburannya, tiga hal. Yang pertama keluarganya, kemudian hartanya dan amalnya. Namun akan kembali dua, dan satulah yang akan tetap bersama si mayit tersebut. Yang akan kembali adalah ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarga dan hartanya akan kembali meninggalkan si mayit tersebut, sementara yang akan mengikuti dia dan menemani si mayit tersebut amalnya. Amal itulah yang akan menemani dia di alam kubur tersebut, yang akan menentukan apakah dia akan mendapatkan na'imul qabri atau wal'iyadu billah justru dia akan mendapatkan azabul qabr. Amal. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, ketika kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu akan berakhir, ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, kecapean, kelelahan di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat bahwasanya itu akan berakhir. Itu akan berakhir. Ketika kita melakukan amal tersebut, ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan dan mutaba'ah lirrasul alaihi salatu wassalam, maka itu akan berakhir. Justru kita akan mendapatkan setelah itu kebahagiaan. Maka oleh karena itu hendaklah kita hidup di dunia ini menjadi seorang hamba yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita benar-benar menjadikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muti'an lahu khaifan liiqabihi rajian thawabah. Hendaklah kita benar-benar menjadi seorang hamba yang tunduk dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang benar, yang sempurna kepada Allah Jalla Jalaluh, dan kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kita mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan iqabnya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat, ketika kita jatuh dalam sebuah perbuatan dosa. Hendaklah kita ingat bahwasanya dosa tersebut akan menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, imma fi hadhihi dunya, imma azab tersebut Allah segerakan di dunia ini, atau yang sangat kita khawatirkan dan kita takutkan jika azab tersebut Allah tunda dan Allah na'am siapkan nanti di yaumil akhir, azab yang sangat dahsyat. Dan juga kita hendaknya selalu berharap kepada Allah, memiliki sikap raja, pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, mengharapkan balasan dan juga segala bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan taufik, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kita adalah lemah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, amal ini akan terus berjalan dan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita kerjakan di dunia ini, apakah amal kebaikan atau amal kejelekan, amal kemaksiatan, maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan yang kita lakukan. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan amal yang kita kerjakan, baik amal kebaikan maupun amal kejelekan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amalan-amalan tersebut dengan rapi, dicatat oleh para malaikat, malaikatullah, para pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalan tersebut dengan rapi, dengan baik, yang kemudian akan dibalas amalan-amalan tersebut nanti. Maka janganlah kita menyangka bahwasanya amalan yang kita lakukan ini sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Yang dimaksud di sini adalah salat kalian, ibadah salat yang kalian kerjakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Kalian melakukan ibadah di siang dan malam hari, Allah akan mencatat itu semuanya dan akan membalas dengan seadil-adilnya. Wa yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya dan kemudian Allah mengkhabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka telah amalkan, kerjakan di dunia ini. Ketika Allah bangkitkan, kemudian Allah khabarkan, Allah beritakan, Allah tampakkan kepada mereka amalan yang mereka lakukan di dunia. Ahsahullahu wa nasuh, yang Allah telah hitung, Allah telah catat dan hitung dengan baik, dengan rapi, walaupun mereka telah melupakan. Mungkin ketika kita beramal kemarin dan sebelumnya atau satu bulan yang lalu dan seterusnya, ya, satu tahun yang lalu, mungkin kita sudah lupa amalan-amalan tersebut. Namun ingat bahwasanya amalan itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut senantiasa dicatat dengan rapi dan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Walaupun kita telah melupakannya. Fa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaklah kita terus dan terus tidak bosan-bosannya untuk beramal, yaitu amal salihah. Hendaklah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa merasa bosan dan jenuh. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam firman-Nya, di mana Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, al-maut. Terus kita beribadah kepada Allah tanpa jenuh dan tanpa bosan, dan selalu kita berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita. Senantiasa kita berusaha untuk mengoreksi, mengintrospeksi kembali, mengkaji ulang amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan janganlah kita merasa cukup, janganlah kita merasa cukup dengan apa yang telah ada pada diri kita, amal yang telah kita lakukan, kemudian kita merasa sudah, ya, ini sudah cukup. La. Namun hendaklah kita terus melakukan pengkajian amalan tersebut, tentang misalnya ibadah saum di bulan Ramadan, terus demikian kita melihat, mengkaji, mempelajari kembali terkait dengan salat tarawih, juga demikian terus dalam seluruh amalan kita, terus kita memperhatikan, mengkaji, membaca, mengulangi, memperbaiki amalan-amalan itu terus menerus, karena mungkin saja di sana masih ada kekurangan-kekurangan di dalam amal-amal yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka demikianlah, hendaklah kita terus menerus beramal dan beramal, beramal amal salihah, amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, salafun as-salih. Dan kita juga berusaha semaksimal kemampuan kita, berusaha untuk meninggalkan amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan kemaksiatan, sekecil apapun amalan tersebut. Para ulama menyatakan, la tanzur ila sughr au sighari al ma'siyah, walakin undur ila man asaitah. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya maksiat yang engkau lakukan, walaupun hanya kecil. Nah, yaitu sebuah ucapan lisan ini menyakiti hati saudaramu. Dengan ucapan dari lisan ini, engkau telah membuat hati saudaramu sakit, mendzalimi saudaramu dengan lisanmu. Antabihu, maka hati-hati. Fal lisan, ini adalah anggota badan yang harus benar-benar diseriusi untuk dijaga. Harus bersungguh-sungguh menjaga keistiqomahan lisan ini. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, beliau menyatakan, aktsaru khataaya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan kesalahan anak Adam itu pada lisannya. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Padahal kalau kita melihat dari sisi yang lainnya, masya Allah, dia seorang yang benar-benar menjaga ibadah, semangat untuk ibadah, semangat untuk talabul ilm, semangat untuk mengambil faedah, semangat untuk ini dan itu. Namun ya subhanallah, dia tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya sangat tajam, lisannya mudah untuk menghibahi saudaranya, menceritakan aib-aib dan kejelekan saudaranya. Lisannya mudah untuk mencela, mencerca, merendahkan saudaranya. Maka ini, jangan sekali-kali kita menganggap kecil sebuah kemaksiatan, sebuah dosa. Namun hendaklah kita melihat kepada siapa ya yang kita maksiati, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Wa huwa malikul hidayah, Allah adalah pemilik hidayah. Kapan saja ketika Allah ingin mencabut dan mengambil kembali hidayah tersebut, Allah ambil. Ketika hamba tersebut tidak pantas lagi untuk mendapatkan hidayah, untuk memegang hidayah tersebut, karena dia tidak peduli, dia tidak serius, dia tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara hidayah tersebut, sehingga Allah cabut darinya. Maka di antara sebab dicabutnya hidayah dari kita, Allah mencabut hidayah dari hamba, adalah adz-dzunub, adalah dosa, terus melakukan dosa dan dosa tanpa mau kembali dan rujuk, wa taubah bi taubatin nasuha, tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan dia dengan jujur, dan tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Maka intabihu, hati-hati, ini adalah salah satu sebab dicabutnya hidayah, yang ketika seorang hamba dia tidak mendapatkan hidayah, tentunya dia akan mendapatkan ad-dalalah. Dua hal ini saja. Seorang hamba jika dia tidak di atas hidayah, maka dia di atas dolalah, dia di atas kesesatan. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah kita terus bersabar, berusaha untuk istiqamah di atas a'mal salihah, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan di atas sunnah yang telah kita berpegang dengannya, kita berusaha untuk kita istiqamah, sabar di atasnya, terlebih di zaman-zaman yang penuh dengan fitan, kathratul fitani wa kathratul jahal, betapa banyaknya fitnah, syubhat wa syahwat yang mengitari kita, dan juga kejahilan merata dan mendominasi di tengah-tengah umat ini, maka kita tidak merasa aman. Hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menempuh al-asbab, sebab-sebab yang dengannya kita bisa istiqamah, di antaranya yaitu kathratul amal wa kathratul ibadah fi ayyamil fitan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah rawahu Muslim, beliau menyatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Al hadis, bersegeralah kalian untuk beramal, artinya bersegera kalian untuk beramal, dan yudawim fi dzalikal amal, hendaklah bersegera untuk beramal dan terus menerus sabar di atas amal tersebut, istiqamah. Ini penting, lianna ahabbal amali ilallah maduwima wa inqalla, karena sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang kontinu, walaupun sedikit, terus menerus walaupun sedikit, namun dia istiqamah di atas amalan tersebut, dia melakukannya dengan sabar terus menerus. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itulah yang bisa membuat seseorang istiqamah, yaitu amalan yang terus menerus dia lakukan sebatas kemampuan dia, maksimal kemampuan yang telah dia kerahkan, dia curahkan, tidak memaksakan diri, tidak adanya takalluf. Fattakalluf, memaksakan diri, ini bisa menyebabkan seorang putus dari amalan, bosan dan jenuh untuk beramal. Dan diantara bentuk takalluf adalah perbuatan-perbuatan menyelisih sunnah, al-a'mal al-bid'iyah, muhdatsatul umur, perkara-perkara baru, amalan-amalan baru dalam Islam ini, itulah amalan-amalan yang na'am terdapat padanya at-takalluf, pemaksaan diri, yang kemudian dengannya seorang bisa putus, tidak sabar dan jenuh untuk beramal. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, maka terkhusus di bulan ini, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, wa hadha aidan syahrul amal, bulan untuk kita beramal, bulan Ramadan, wabil khusus, terkhusus lagi fi asyril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Nabi SAW di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau bersemangat, lebih na'am bersungguh-sungguh untuk beramal, beribadah, solat tarawih, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, salah, sunnah, qiraatul Quran, wadzikir dan yang lainnya. Beliau membangunkan keluarganya, istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memerintahkan umatnya untuk beribadah, memperbanyak ibadah. Terlebih di 10 hari ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan, di sana ada sebuah malam, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang seorang ketika dia diberikan taufik untuk mendapatkan malam ini dan bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka sungguh dia seorang hamba yang sangat beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan memberikan an-nasr wal-ma'unah, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, untuk kita tetap teguh istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.